Revansa. Sama-sama bareng-bareng Revansa. Panten gaya. Iya, ayo nanti Mas. Mbak Anjas tak kasih ya. Ketemu ketul ya Mbak Anjas. Yo. Pokoknya toh. Mantune yo mung siji iki ditresnani tenan iki. Saeling aku kusiramu. Mantep Mas. Mau juga tuh. Ayo anak-anak. Ayo. Kesana yuk. Kesana yuk. Kesana yuk. Aku ngerti hatimu. Nengles pasti aku kejar. Pasukan joget mudamu dipakel tanggulangin. Sampun kangen sliramu. Jose, ayo, asoy Pak D, tambah siji meneh, ayo ora apa-apa. Kita goyang lagi Pak D. Ora kerasa wis rindu, gonku ora ketemu, kagetan atiku, krungu suara. maju dek yo. Ora kerasa wis sewindu, aku ora ketemu kaketing atiku krungu suaramu. Aku mung habis ndedonga paranggono sing tak tresno, muga bisa urip tentrem mulya. Ayo Pak, kita joget kembali Pak. Ae sari makarena. Asik asik. Yah, mantap. Sampun kene. Wah, Pak Karno nyenengke wong akeh iki. Saat dinani. Yo yo yo yo gedhe cilik nom tuwa kabeh yo. Apa pancen tresno iki lagu tundu peni wis lila aku kenal wis cukup laleno lelakon tresno iki bakal dadi crito